Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Sahabat Anda dimanapun Anda berada, senang sekali saya di kesempatan kali ini bisa menyapa sahabat Quran semua, tentunya di program kesayangan kita ya, di program Safinah ya. Di hari ini, di tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, yang mana juga bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan bagaimana sahabat Quran kabarnya di kesempatan sore kali ini ya? Tentunya senantiasa ya, kami doakan semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi sehat, kemudian juga dalam keadaan yang tidak kekurangan apapun ya, baik itu rezeki, kesehatan, kelonggaran waktu, dan semuanya pokoknya ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan tentunya di hari Selasa sore ya, seperti biasa Radis Karima mendekatkan sebuah program keilmuan ya, sebuah program keilmuan yang insya Allah nanti akan membahas perkara-perkara fikih ya, tema besarnya seperti itu. Dan yang kita kasih nama ya, yaitu program Safinah, ada singkatan dari Safinatun Najah, yang mana tentunya di program ini kita masih akan membahas kitab Safinatun Najah ya, karya Syekh Salim bin Samir ya. Adalah sebuah kitab yang mana ini biasanya dipakai oleh para tulab ya, para penuntut ilmu untuk memahami fikih ibadah, terutama dalam mazhab Syafi'i tentunya. Dan seperti biasa juga saya tidak sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu di Presto LC. Dan sahabat Quran, mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, suaranya agak serang itu. Agak serang. Masya Allah. Barokah Ustaz, semoga diberi kesembuhan. Sapa kawah juga untuk sakitnya agar segera diberi kesembuhan seperti itu. Aman kita, ini suaranya seperti ini. Tetap kami minta untuk live ngamuntan nih. Masih setiap hari juga masih ngajar. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Ya Ustaz, ini kan kita sudah masuk di akhir ya Ustaz ya, di bab akhir di kitab Safinatun Najah kita ya. Ini kita masuk di pasal terakhir ya, berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang ketika dia dalam kondisi ihram. Hal-hal yang dilarang apa saja, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, insya Allah. Ya, masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, dan soalan itu tadi yang telah disampaikan Ustaz Wahyu ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas yang telah disampaikan tadi seperti itu. Dan yang pengen gabung tentunya ya, kami persilahkan di 0271 698 0010. Sekali lagi yang pengen gabung bisa di 0271 698 0010. Dan untuk yang ingin bergabung di WhatsApp ya, atau juga SMS, bisa di 081 229 888 614. Sekali lagi di 081 229 888 614. Atau yang mungkin pengen gabung di live streaming kami ya, di Facebook atau juga di YouTube ya. Tafadhol, saat ini kami juga live di situ, ada di YouTube atau di maksud kami di YouTube-nya ya, di Radio Iskarima. Dan untuk Facebook-nya dari Iskarima Radio Tafadhol, bisa bergabung di situ tentunya. Dan untuk menghemat waktu ya, mungkin langsung saja kita serahkan waktu sekunya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudam li yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak menambah bekal, yang dengan bekal tersebut insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang bersyukur, karena tentunya bentuk syukur yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah hendaknya dia menggunakan setiap nikmat yang diberikan kepada orang tersebut dalam hal-hal yang dia bernilai manfaat ataupun hal-hal yang dia memberikan maslahat kepada akhirat orang tersebut. Nah, dengan kita menggunakan waktu-waktu yang diberikan kepada kita pada hari-hari ini, terutama pada sore hari ini, kita bisa kembali untuk mempelajari syariat-syariat Allah, maka ini adalah sebuah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, kemudian selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa tetap dalam jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa hendaknya kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar, nabi agung, junjungan kita dan suri tauladan, yang hendaknya selalu kita baca sirah-sirah beliau, kemudian apa yang beliau kerjakan, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau, supaya kita bisa betul-betul mencontoh apa yang beliau lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengambil beliau sebagai panutan, mengambil beliau sebagai suri teladan, yang itu tidak mungkin dan tidak bisa kecuali kalau sumpamanya kita mengetahui betul bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan terputus ataupun jangan mencukupkan diri pada hal-hal yang mungkin sudah kita pelajari sampai sekarang ini, tapi hendaknya terus kita mengupgrade bagaimana kita betul-betul memperdalam bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, yang dengannya tentunya kita bisa mengikuti beliau dengan sebetul-betulnya. Nah, salah satunya adalah dengan mempelajari ataupun membaca hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau yang dinukil kepada kita. Alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan bagi kita semuanya untuk membaca apa sih yang mungkin beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan dalam keseharian beliau dan seterusnya. Alhamdulillah sahabat Quran dimanapun berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan baru berkaitan dengan pembahasan haji tadi yang di mukadimah sudah kita sebutkan, lanjutan dari pembahasan kewajiban-kewajiban sa'i, kemudian ada kewajiban-kewajiban wukuf. Nah, ini kalau kemarin sudah kita bahas kedua hal tersebut, nah ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang dia dalam kondisi ihram. Ihram atau kalau seumpamanya dalam bahasa Arabnya disebut sebagai muhrim. Muhrim itu, nah kalau mungkin kalau menurut di istilah kita ya jadinya, muhrim itu jadinya mahram. Mahram itu. Jadi bukan muhrim. Bukan muhrim. Maksudnya adalah bukan mahram ini, walaupun ini aslinya kesalahan yang menyebar di kalangan penduduk di negeri kita seumpamanya. Nah, ini yang aslinya pada dasarnya itu makna mahrim itu adalah orang yang dia dalam kondisi ihram. Nah, sedangkan orang yang haram untuk dinikahi itu disebut sebagai mahram, seperti ibu, kemudian saudara perempuan, kemudian anak dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai mahram. Nah, jadi ada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang-orang yang dia dalam kondisi ihram ataupun muhrim tadi, itu dia harus menjauhi hal-hal tersebut. Kalau seumpamanya dia kok tidak bisa menjauhi hal-hal tersebut, ya berarti ada kewajiban untuk membayar dam ataupun membayar denda, istilahnya denda dari apa yang dia lakukan tersebut. Karena ada pelanggaran tertentu yang harus dibayar dengan yang namanya dam. Menyembelih satu ekor kambing, ataupun mungkin dia juga bisa menggantinya mungkin dengan puasa 3 hari, ataupun mungkin dengan memberikan makan kepada 6 orang fakir. Memberikan makan kepada 6 orang fakir. Nah, ini yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, yang disebutkan oleh beliau Syekh Ba'athiyah di sini dalam kitab beliau ataupun dalam pelengkap yang beliau berikan kepada kitab Safinah di sini, beliau menyebutkan wa yahrumu 'alal muhrimi bil ihrami asharatu asya'. Jadi diharamkan bagi orang yang dia dalam keadaan ihram, jadi dengan kondisi ihram tersebut, 10 hal. Ini ada 10 hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi orang ataupun yang beliau sebutkan. Ada 10 hal. Yang pertama adalah yaitu lubsul makhit lidzakar. Memakai pakaian yang dia dijahit sesuai dengan bentuk tubuh. Ini hasilnya memakai pakaian yang berjahit, tapi di sini khusus untuk laki-laki. Jadi khusus ini khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan dia boleh, karena beliau menyebutkan lidzakari, jadi khusus untuk laki-laki saja. Sedangkan untuk perempuan boleh pakai pakaian yang berjahit. Tapi kalau sumpamanya seorang dia itu laki-laki, ya berarti tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Sebagaimana kalau kita mengetahui kan ada baju khusus untuk ihram. Baju khusus untuk ihram itu kan ada yang disebut izar ataupun sarung, kemudian ridak, itu yang dipakai untuk menutupi bagian badan ataupun bagian atas dari tubuh kita. Dua pakaian tersebut ini yang dipakai oleh orang yang ketika dia dalam keadaan ihram. Nah, makna pakaian yang berjahit di sini aslinya bukan setiap pakaian yang memiliki jahitan. Karena mungkin ada beberapa dari kaum muslimin yang salah paham ataupun memahami makna bahwa seorang muhrim itu dia tidak boleh memakai pakaian berjahit di sini adalah maknanya adalah pokoknya ya pakaian tersebut tidak boleh ada jahitannya. Jadi kalau ada sendal, nah sendalnya berjahit, enggak bisa, enggak boleh dipakai. Pokoknya setiap yang dia berjahit dia tidak boleh dipakai. Nah, ini tidak pas dan tidak tepat, karena makna berjahit di sini dijahit sesuai dengan bentuk tubuh. Jadi kalau seumpamanya kita pakai pakaian seperti yang mungkin kita pakai sekarang ini dengan jahitan yang dia membentuk tubuh, ini dia tentunya tidak diperkenankan. Termasuk sesuatu yang dia harus dihindari. Tapi kalau sekedar hanya berjahit saja, ini tidak masalah, karena yang namanya kain itu rata-rata ya sekarang yang dijual pun untuk kain khusus ihram saja dia itu juga berjahit. Berjahitnya di sini kan kalau semuanya kan ada, mungkin ada mereknya, ada apalah, mungkin semuanya mungkin lubang atau seperti apa kemudian dijahit, ini tidak masalah. Yang dipermasalahkan ataupun yang dia itu dilarang oleh syariat adalah yaitu kalau seumpamanya dijahit itu sesuai dengan bentuk tubuh. Seperti kalau seumpamanya pakaian ihram, kita punya pakaian kain yang panjang kemudian dijahit ujung dengan ujungnya sampai membentuk lingkaran sebagaimana mungkin sarung yang sering kita pakai itu. Nah, di sini dia tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia membentuk tubuh. Di sini berkaitan dengan larangan pertama yang disebut oleh beliau, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, sedangkan selain daripada hal tersebut, itu insya Allah tidak masalah memakai tas, kemudian memakai jam, itu juga tidak masalah. Boleh-boleh saja seseorang ketika dalam kondisi ihram untuk memakai hal-hal tersebut, karena dia tidak masuk dalam kategori larangan yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang dia dalam kondisi ihram. Ini yang pertama, yaitu bagi laki-laki tentunya dia tidak boleh memakai pakaian yang dia berjahit. Kemudian yang selanjutnya, larangan yang kedua yang disebutkan oleh beliau yaitu menutup kepala atau sebagiannya. Di sebagian dari kepala ini juga sama untuk laki-laki. Jadi kalau seumpamanya kita pakai peci, pakai sorban, ataupun menutupkan di atas kepala kita itu kain, walaupun mungkin dia tidak besar, karena beliau menyebutkan di sini menutup kepala atau sebagian darinya. Jadi dua-duanya dilarang. Entah itu seluruh kepala ditutup atau sebagian dari kepala itu ditutup, dia tidak boleh. Kayak semuanya kita pakai peci ini kan tidak menutup seluruh kepala, karena bagian kepala belakang ini, bagian kepala belakang dia tetap terbuka. Kalau semuanya kita pakai sorban, nah ini menutup semuanya, ini dua-duanya dia tidak boleh. Nah, sedangkan yang dia tidak masuk dalam kategori menutup kepala, menurut istilahnya, menurut adat istiadat, kita kembalikan kepada uruf ini, maka dia tidak masuk dalam larangan. Seperti kalau seumpamanya seseorang itu dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Jadi tangan ini diletakkan di atas kepalanya, di sini tidak masalah. Silahkan, tidak masalah, karena memang dia tidak masuk dalam kategori larangan dalam ihram. Atau mungkin kita mungkin butuh untuk membawa tas ini. Tas ini karena berat, kemudian kita membawa tas tersebut ini, kita angkat, kita taruh di atas kepala kita. Jadi koper ataupun mungkin tas yang cukup berat, kalau semuanya kita tenteng itu kita keberatan, akhirnya kita membawanya menggunakan kepala kita. Di sini juga tidak masalah karena memang di sini tidak masuk dalam kategori menutup kepala, karena yang namanya tas ini kan dia tidak bisa digunakan untuk menutup kepala. Maknanya sesuatu yang memang biasanya bukan menjadi penutup kepala, berbeda dengan yang namanya sorban ataupun mungkin yang dia peci. Nah, ini baru dia tidak diperkenankan dan tidak boleh. Ini larangan yang kedua yang beliau sebut. Afan mungkin agak serak, kemudian juga diselingi batuk, tapi ana kulihal insyaallah tidak masalah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang mungkin beliau sebutkan berkaitan dengan larangan-larangan bagi orang yang di dalam kondisi ihram, yaitu menutup wajah atau sebagian dari wajah tersebut, tapi di sini khusus untuk perempuan. Nah, kalau yang kedua tadi ini kan menutup kepala. Menutup kepala ini larangannya bagi laki-laki. Sedangkan perempuan wajib tentunya menutup kepala, karena kepala perempuan ini kan dia termasuk bagian dari aurat. Termasuk bagian dari aurat. Makanya untuk menutup kepala itu bagi laki-laki ini dia tidak diperkenankan, sedangkan untuk perempuan dia di sini hukumnya wajib. Nah, untuk menutup wajah di sini khusus untuk perempuan, entah sebagian ataupun seluruhnya. Kalau seumpamanya seseorang dia pakai burqa seumpamanya burqa yang menutup seluruh wajah, ini tidak boleh. Atau mungkin menutup memakai niqab. Memakai niqab di bawah mata, dia memakai niqab, ini juga termasuk dalam kategori larangan dalam ihram. Maka dua-duanya di sini juga tidak boleh. Tapi di sini larangannya khusus untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki kalau seumpamanya dia menutup wajahnya tidak masalah. Malah gitu, nah, ya. Jadi malah kebalikannya. Kalau tadi ini kepala itu laki-laki tidak boleh, perempuan wajib. Nah, sedangkan untuk menutup wajah itu bagi perempuan tidak boleh, sedangkan bagi laki-laki dia boleh. Kenapa? Karena ihramnya perempuan itu ya di wajah, kemudian di telapak tangan. Maka setelahnya beliau menyebutkan apa? Dan dilarang dan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk memakai kaos tangan. Jadi sarung tangan ini tidak diperkenankan bagi seorang perempuan yang biasanya memakai sarung tangan ataupun mungkin pakai hand sock seumpamanya. Ini dia tidak diperkenankan ketika seorang perempuan tersebut dalam kondisi ihram. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantaqibul mar'atu wala talbas al-quffazain. Jadi hendaknya seorang perempuan ketika dia dalam kondisi ihram tidak memakai niqab. Kemudian juga tidak boleh memakai sarung tangan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihramnya perempuan ini pada kedua hal tersebut, berkaitan dengan pakaian. Sedangkan laki-laki kan tadi pertama tidak boleh memakai pakaian berjahit, kemudian tidak boleh menutup kepala, ini khusus untuk laki-laki. Tapi untuk menutup wajah, kemudian kalau pakai sarung tangan jelas, karena dia sesuatu yang dia dijahit membentuk anggota tubuh, otomatis akan masuk ke dalam kategori ataupun larangan yang pertama. Nah, sekarang berkaitan dengan larangan yang ketiga ini kan, seorang perempuan tentunya dia seumpamanya dalam kondisi memakai niqab seumpamanya, sebagaimana mungkin pilihan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa wajah perempuan itu kan dia aurat. Hendaknya seorang perempuan itu dia memakai niqab ketika dia keluar dari rumahnya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dia dalam kondisi haji, padahal di sini dia diperintahkan untuk membuka wajahnya. Nah, bagaimana yang dilakukan seorang perempuan tersebut bisa tetap menutup wajahnya, tapi dengan cara yang lain, bukan dengan model burqa ataupun mungkin bukan dengan niqab, bukan, tapi ketika dia menutup wajahnya itulah menutup wajahnya dengan dia mungkin kalau yang sekarang biasanya dipakai oleh para jamaah haji itu adalah memakai topi. Kemudian, nah topi ini kan depannya ada apa namanya, bagian yang maju itu, ada bagian yang maju itu, kemudian dia menutupkan kain di atas kepalanya, jadi di atas kepalanya ditutupkan kain sampai kemudian menutup wajahnya. Dari dalam dia tetap bisa melihat, karena kan kainnya kan dia kain yang model model cadar itu kan dia tipis, tidak terlalu tebal, jadi masih bisa kelihatan, tapi wajah pun juga tidak kelihatan. Nah ini bagi perempuan yang dia dalam kondisi ihram boleh melakukan hal tersebut. Di sini tidak masuk dalam kategori larangan menutup wajah. Kenapa? Karena tidak menempel secara langsung. Jadi tidak menempel secara langsung, maka dihukumi boleh. Nah kalau seumpamanya ntar mungkin kena angin kemudian nempel kena wajah, tidak masalah. Yang jelas hendaknya segera untuk dihindarkan. Nah, jadi selama penutup tersebut itu tidak langsung menempel ke wajah, maka di sini dibolehkan. Ini bagi yang perempuan memang kalau seumpamanya dia pakai niqab seumpamanya, kemudian dia pengen ihram dan masih tetap tertutup wajahnya, bisa melakukan hal tersebut. Ini bagi seorang perempuan yang dia berniqab. Walaupun mungkin kalau semua di negara kita itu kebanyakan kan tidak menggunakan niqab, ya otomatis lebih gampang. Lebih gampang ya, tidak perlu, pokoknya ya sudah pakai kerudung sebagaimana biasanya ketika di luar pas dalam kondisi ihram. Yang penting aurat itu tetap tertutup dengan sebaik-baiknya, insyaallah ini cukup. Tapi bagi yang dalam kondisi dia biasanya itu memakai niqab umpamanya, ya berarti dia tetap bisa menutup wajahnya dengan cara tersebut yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan menjulurkan kain dari atas kepala dia sampai kemudian depan wajahnya, tapi disyaratkan tidak boleh kain tersebut itu dia menutup menempel ke wajah secara langsung. Jadi syaratnya tadi tidak menempel ke wajah secara langsung, ini boleh dilakukan. Nah kemudian yang selanjutnya yang beliau sebutkan juga termasuk bagian dari dari larangan ataupun mahdhuratul ihram, yang keempat yaitu menggunakan minyak wangi atau memakai minyak wangi bagi laki-laki atau perempuan, atau perempuan, entah itu di badannya atau di pakaiannya atau di tempat yang dia duduki, atau mungkin kasur atau sesuatu yang dia, pokoknya dia duduki yang memang dia termasuk bagian dari minyak wangi. Nah ini pertama adalah bagi laki-laki dan perempuan. Ini tidak dikhususkan kepada satu jenis laki-laki saja ataupun mungkin kepada perempuan saja, bukan, tapi umum. Sini entah laki-laki ataupun perempuan, kedua-duanya dia tidak boleh memakai yang namanya minyak wangi. Nah kemudian yang selanjutnya pemakaiannya itu di mana? Pemakaiannya ya entah dia memakai di badannya atau di pakaiannya atau di tempat yang dia diduduki, ini semuanya tidak boleh. Ini kondisi ketika dia sudah dalam kondisi berihram. Kondisi ketika memang dia sudah dalam kondisi berihram. Cuman kalau seumpamanya dia belum melakukan ihram, maknanya dia belum meniatkan untuk memasuki manasik, entah itu manasik manasik haji ataupun dia itu manasik manasik umrah, maka di sini dia disunahkan untuk memakai minyak wangi. Jadi sebelum ihram itu disunahkan. Tapi setelah dia meniatkan untuk ihram, dia tidak boleh menggunakan minyak wangi. Sama seperti kalau semuanya kita makan itu kan, makan sahur itu kan sunnah. Setelah masuk fajar ya berarti dia makannya ini menjadi haram, tidak boleh dilakukan. Sama di sini ketika seseorang dia mau dalam kondisi ihram memakai minyak wangi sebelum dia melakukan ihram boleh. Bahkan hal tersebut dia termasuk bagian dari sunnah. Setelah dia memasuki dalam kondisi ihram, di sini dia tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana? Bukan, kan mungkin akan ada pertanyaan. Kan ketika seumpamanya kita memakainya itu sebelum ihram, toh setelahnya kita berihram, minyak wangi tersebut kan akan ada. Jadi masih masih tetap ada minyak wangi tersebut. Kenapa? Karena kan masih menempel di badan kita. Masih menempel di baju kita, seumpamanya kita memakai di baju. Walaupun untuk pemakaian di sini disarankannya ketika seseorang ingin memakai minyak wangi sebelum melakukan ihram, memakainya adalah di badan. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat kalau seumpamanya dia memakainya di baju, itu hendaknya dia mengganti baju dia ketika dia sudah ihram. Walaupun dalam mazhab di sini tidak perlu, tapi memakai di pakaian itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah untuk memakai minyak wangi di badan dia. Walaupun ntar juga mungkin bisa jadi mengenai badan, tapi ini tidak masalah. Nah, dalam kondisi seseorang dia memakai minyak wangi sebelum dia ihram, kemudian dia ihram. Setelahnya toh minyak wangi tersebut akan dia itu kan masih ada. Tapi dalam sebuah dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan ada yang namanya kaidah itu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Jadi dibolehkan kalau seumpamanya dia itu ngikut. Tapi kalau seumpamanya dia itu sendiri tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Seperti kalau seumpamanya mungkin darah yang tersisa di daging itu dimaafkan, tidak masalah. Tapi kalau seumpamanya ada orang dia mengambil darah untuk kemudian dia makan di sini, ya tentunya tidak boleh. Ini hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi yang dia masih tersisa di daging, nempel mungkin di bagian dari hewan yang sudah disembelih tersebut, di sini dalam syariat dia dimaafkan, tidak masalah, karena memang dia ngikut. Yang dimaksudkan untuk dimakan di sini kan dagingnya. Tapi masih ada sisa-sisa yang namanya darah, dan tidak perlu seseorang dia harus mencuci. Bukankah darah itu dia hukumnya najis, kemudian seterusnya. Dia tidak perlu untuk mencuci darah tersebut, walaupun di daging tersebut ada darahnya, ini dia dimaafkan dan tidak masalah. Nah, sama seperti halnya berkaitan dengan minyak wangi tadi, di sini itu maknanya karena dia memakainya itu adalah sebelum ihram, ketika pas ihram walaupun masih ada, jadi masih ada pengaruh ataupun bekas dari minyak wangi tersebut, di sini dihukumi bahwa hal tersebut itu sah. Jadi boleh saja dan tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh beliau bima yu'addu tiban, yaitu sesuatu yang memang dia masuk dalam kategori minyak wangi. Tapi kalau seumpamanya dia itu tidak masuk dalam kategori minyak wangi, ya berarti pemakaiannya tidak masalah. Seperti kalau seumpamanya seseorang dia memakai sabun. Sabun ini kan dia memiliki aroma yang wangi. Atau mungkin dia memakai hal yang lain yang pokoknya memang memiliki aroma yang wangi. Di sini tidak masalah selama memang hal tersebut dia tidak masuk dalam kategori parfum. Karena seseorang ketika dia memakai parfum, ya gak mungkin dia gosok-gosokkan sabun di baju dia, kan tidak. Tapi ya kalau semuanya dia butuh parfum, butuh minyak wangi, dia otomatis akan menyiapkan minyak wangi khusus untuk dipakai entah di badannya ataupun di pakaiannya. Jadi kalau seumpamanya dia tidak termasuk minyak wangi, jadi kategorinya itu bukan masuk dalam kategori minyak wangi, di sini tidak masalah, boleh-boleh saja. Walaupun mungkin dia ada bau harum yang tercium dari sabun ataupun hal-hal yang semisalnya. Tapi karena memang di sini tidak masuk dalam kategori minyak wangi, maka dibolehkan. Jadi memang khusus bagi hal yang memang dia masuk secara kategori itu dalam minyak wangi. Yang dia tidak masuk ya berarti tidak masalah. Ini yang keempat yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, memakai minyak rambut. Ini rimanya memakai minyak rambut, entah itu di kepala ataupun mungkin di jenggot, ini dia tidak boleh. Jadi memakai minyak wangi atau memakai minyak rambut ataupun mungkin yang semisalnya yang digunakan untuk merawat entah itu rambut kepala ataupun mungkin jenggot dia, di sini juga di sini juga masuk dalam kategori yang dilarang oleh syariat. Makanya hendaknya seseorang yang ada dalam kondisi ihram betul-betul menghindari hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yang disebutkan oleh beliau, yaitu termasuk bagian dari yang dilarang adalah untuk berhubungan badan. Di berhubungan badan ini diharamkan entah itu laki-laki ataupun perempuan, sama dua-duanya diharamkan. Dan kalau seumpamanya hal yang dilarang ini kok sampai dilanggar, seseorang dia melanggar larangan tersebut sebelum tahalul yang pertama, maka haji dia disebut sebagai haji yang rusak. Jadi haji dia disebut sebagai haji yang rusak, karena yang namanya berhubungan badan ini dia dapat merusak haji. Jadi dalam haji ini ada yang disebut sebagai hajinya itu rusak, ada yang disebut sebagai hajinya batal. Kalau hajinya batal di sini, walaupun mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang lain, yang namanya rusak dan batal itu dia hukumnya satu aslinya, sama. Tapi dalam bab haji, kemudian sebagian dari bab muamalat, ada yang dibedakan. Kalau semuanya rusak ini, kalau semua yang batal, ya batal ini berarti dia otomatis tidak tidak diterima dan dia tidak sah maknanya. Seperti kalau seumpamanya orang yang dia mengerjakan haji kemudian dia murtad, waliyadzubillah, di sini berarti haji yang dia kerjakan ini batal karena dia tidak mungkin untuk bisa melanjutkan manasik-manasik haji yang belum dikerjakan. Dia sudah melakukan tawaf qudum, kemudian sa'i untuk haji, tinggal menunggu untuk melanjutkan manasik, yaitu wukuf yang sebelumnya didahului dengan mabit di Mina. Tapi ternyata ketika itu dia keluar dari agama Islam, maka di sini hajinya batal, tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan yang dia hajinya rusak, di sini oleh syariat dibedakan. Orang yang dia dalam kondisi haji, kemudian hajinya rusak gara-gara dia berhubungan badan, maka ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu menyempurnakan haji yang dia kerjakan. Nah, ini haji yang dia kerjakan, ini tetap harus disempurnakan, tidak boleh diputus di tengah jalan, tetap harus disempurnakan sampai terakhir, sampai selesai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji, kemudian sempurnakanlah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia masuk dalam kategori walaupun dia itu hajinya dianggap sebagai haji yang rusak, tapi tetap ada kewajiban bagi orang tersebut untuk melanjutkan ibadah hajinya tersebut. Tapi kemudian di waktu yang akan datang ataupun di tahun yang akan datang, ada kewajiban bagi seseorang tersebut untuk mengqadha. Jadi harus ada qadha karena haji yang dia kerjakan pada tahun ini tidak dianggap sebagai haji yang sah sebagaimana haji-haji yang lainnya. Maka dia, walaupun dia menyelesaikan manasik haji, menyelesaikan amalan-amalan yang dikerjakan ketika seorang dia mengerjakan haji, tapi karena disini dianggap rusak, ya sudah, berarti dia ada kewajiban untuk mengqadha-nya di tahun yang akan datang. Ini yang disebutkan oleh beliau. Dan kemudian selain daripada hal tersebut juga ada kategori dam yang harus dia bayarkan. Tapi di sini kalau seumpamanya dia melakukannya ketika ataupun setelah tahallul yang pertama. Kan dalam haji itu ada dua tahallul. Yang pertama ada tahallul yang pertama. Tahallul pertama ini dia kalau seumpamanya sudah melakukannya ataupun seorang itu sudah dalam kondisi tahallul pertama, mahdzuratul ihram ataupun hal-hal yang dilarang bagi seorang yang ada dalam kondisi ihram di sini, dia boleh semuanya kecuali satu, yaitu perempuan saja. Sedangkan yang lainnya dia sudah boleh. Boleh memakai pakaian berjahit, boleh memakai minyak wangi, kemudian boleh menyair rambutnya, kemudian hal-hal yang umum dilakukan ataupun berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan mazhar ataupun merampakan seseorang ini, di sini dia dibolehkan. Tapi untuk yang lainnya, untuk berkaitan dengan perempuan, di sini dia tetap tidak boleh sampai dia melakukan ataupun sampai dia pada kondisi yang disebut sebagai tahallul yang kedua. Nah, kalau seumpamanya setelah tahallul yang pertama ini, kemudian dia kan belum tahallul sempurna, masih ada mahdzuratul ihram ataupun hal-hal yang dilarang bagi seorang yang muhrim untuk ditinggalkan, yaitu berkaitan dengan masalah perempuan ataupun berhubungan badan dengan perempuan. Di sini masih tidak boleh. Kalau seumpamanya ternyata kok dia masih melakukan hal tersebut, padahal dia mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, di sini ada kewajiban untuk membayar dam. Nah, berapa dam yang harus dia bayar adalah satu ekor unta. Damnya jadi satu ekor unta, ini cukup besar, cukup lumayan kalau seumpamanya seseorang dia melanggar larangan tersebut. Ini kalau yang melakukannya sebelum tahallul pertama dianggap bahwa hajinya itu rusak, harus mengganti di tahun yang akan datang. Sedangkan bagi yang sudah tahallul pertama, hajinya tetap disebut sebagai haji yang sah. Cuman memang di sini dia ada kewajiban untuk membayar dam, yaitu dengan menyembelih satu ekor unta. Atau kalau semuanya tidak mendapati satu ekor unta, ya berarti dia menyembelih satu ekor sapi. Kalau semuanya tidak mendapati satu ekor sapi, ya berarti dia mengumpulkan 7 kambing, kemudian dia sembelih. Kalau seumpamanya ternyata dia tidak bisa juga, nah ini bisa menggunakan takwim, itu berapa kira-kira ini harganya berapa. Kalau seumpamanya kita membeli unta itu, terus dengan harga tersebut kita belikan makanan tersebut kita tasarrufkan ataupun kita berikan kepada orang-orang fakir di sekitar Masjidil Haram ataupun yang dia berada di Mekah. Ini berkaitan dengan larangan-larangan yang beliau sebutkan, maka hendaknya betul-betul kita hindari. Insya Allah masih ada beberapa larangan lain yang mungkin akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, karena juga ini berkaitan dengan dam ataupun berkaitan dengan apa sih yang harus dia kerjakan ataupun apa yang harus dia bayarkan untuk menebus kesalahan-kesalahan dia dengan dia tidak menghindari hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang dia dalam kondisi ihram yang disebutkan oleh beliau. Kewajibannya apa? Seperti tadi, kalau sumpahnya ntar orang itu dia memakai minyak wangi, itu apa sih balasannya? Ataupun apa yang harus dia kerjakan? Kalau sumpahnya seseorang dia memakai minyak rambut, sumpahnya, dan seterusnya. Ini insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas ada 6 hal yang dilarang bagi seseorang yang dia dalam kondisi ihram, maka hendaknya betul-betul dihindari hal-hal tersebut supaya haji yang kita kerjakan ini menjadi haji yang maksimal. Haji yang kita kerjakan ini menjadi sebuah haji yang mabrur, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan yang pas, yang cocok untuk orang tersebut, ya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tadi itu ke dalam surga. Ini walaupun di sini tidak sampai membatalkan ibadah haji di beberapa mahdhuratul ihram yang ada di sini, tapi kan kita ada kewajiban untuk membayar dam. Maka ya hendaknya betul-betul kita hindari larangan-larangan tersebut supaya ketika kita mengerjakan ibadah haji, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan, rukun-rukunnya kita kerjakan, kemudian sunnah-sunnahnya kita kerjakan, kemudian yang terakhir ketika semuanya kita kembali ke negeri kita, nah kita kembali dalam kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga, bahwa barang siapa yang dia melakukan haji, man hajja falam yarfus falam yafsuk, jadi dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka dia seakan-akan dilahirkan oleh ibunya kembali. Maknanya berarti dosa-dosa tersebut itu dihapuskan oleh Allah, seakan-akan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, insyaallah mungkin berkaitan dengan sisa dari mahdhuratul ihram, karena tadi di awal disebutkan 10, masih ada 4, kemudian ada adab ziarah, insyaallah kita akhirkan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Masya Allah, jazakumullah atas waktu dan ini Ustaz, dalam kondisi meskipun batuk dan serak ini masih berkenan untuk hadir di kesempatan kali ini. Jazakumullah khair Ustaz. Dan sahabat-sahabat, kita sampaikan lagi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, monggo tafadhal bisa menghubungi kami. Yang pengen telepon ya bisa di 0271 698 0010, atau juga bisa bergabung juga ya di SMS WhatsApp di 081-229-888-614. Dan yang pengen gabung di streaming juga saat ini kami live di YouTube ya, di Radio Iskarima, dan juga di Facebooknya di Iskarima Radio. Tafadhal bisa bergabung di salah satu. Dan sebelum kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum mulai membacakan pertanyaan dari sahabat kalian semua, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, sultan, kembali lagi di program Safinah ya di kesempatan sore kali ini. Yang tentunya di kesempatan yang kali ini, di sesi yang kedua ini, kita akan membacakan pertanyaan ya yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya. Dan kita ambilkan dari WhatsApp dulu mungkin ya, di nomor 6524. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah menggendong bayi yang ada najisnya di sela-sela sholat ini dapat membatalkan sholat dan wudu juga? Contohnya ketika kita menggendong dan si bayi tadi memakai pampers Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini berkaitan dengan menggendong bayi ya. Ketika bayi yang memakai pampers kemudian kita gendong ketika sholat. Salah satu termasuk bagian dari syarat sholat itu kan kita bersih, suci dari najis. Ya. Nah, maka di sini pas ketika kita sholat dan menggendong tersebut ini, pampersnya itu dia ada najisnya atau tidak? Karena gini, bisa jadi bayi ini dia baru habis kita ganti pempes umumnya. Habis itu kemudian digendong. Digendong. Nah, ini kan masih kemungkinan besar masih suci. Nah, dalam kondisi tersebut tidak masalah. Tidak masalah ketika semuanya kita menggendong bayi tersebut. Karena memang posisinya masih suci. Masih suci. Tapi kalau seumpamanya kita sudah meyakini bahwa di pempes tersebut itu sudah ada najisnya. Jadi karena sudah dari tadi, terus kita sholat, kemudian bayinya nangis seumpamanya, kemudian kita gendong. Padahal posisi kita itu tadi kita sholat, kemudian kita angkat, kita gendong bayi tersebut. Ini pendapat kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa sholat kita batal. Ya, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita sholat dengan membawa sesuatu yang dia ada najisnya. Yaitu tadi pempes yang tadi nempel di bayi tersebut. Nah, ini maka dia masuk dalam kategori sholat dalam kondisi kita membawa najis. Dan ini disepakati oleh 4 madhab. Tidak ada perbedaan pendapat setahu saya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini maka hendaknya ya betul-betul dihindari gitu kan. Betul-betul untuk dihindari berkaitan dengan hal tersebut, ya diusahakan semaksimal mungkin. Kalau semua memang dalam kondisi sholat seumpamanya, terus habis itu bayi tersebut tuh nangis, ya sudah mending silahkan ntar mungkin dipercepat sholatnya, satu. Atau kalau semuanya memang masih lama, terus kemudian bayinya ini nangis, ya kok mungkin nangisnya itu apa namanya kejer ya Allah, istilah kita istilah di bahasa Jawa itu kan kejer itu. Nah, itu ya mending silahkan ntar mungkin sholatnya dibatalkan, kemudian mungkin diamkan terlebih dahulu, baru kemudian silahkan untuk melanjutkan sholat. Karena tadi memang kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hal tersebut bisa membatalkan sholat. Makanya hendaknya betul-betul dihindari. Ini wallah ta'ala alam berkaitan dengan hal tersebut. Iya, apa melanjutkan sholat. Kalau misalnya si anak ini tadi keliling masjid gimana sih? Kan kadang ada yang lari-lari depan masjid, di depan imam, di depan shof, kayak gitu. Gimana, Sat? Nah, kalau seumpamanya anak itu dia sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan sendiri, tidak kita gendong, tidak masalah. Jadi kalau seumpamanya tidak kita gendong, ini malah tidak masalah. Kenapa? Karena kalau seumpamanya kita nggak menggendong anak tersebut, ya otomatis kita sholat kita kan kita nggak membawa seseorang yang dia membawa najis tadi. Makanya kalau seumpamanya dia segera berlari-lari di depan para musallin ataupun orang-orang yang sholat di sini tidak masalah. Masalah kan, karena kalau lari-lari ya kaitannya masalah kaitan dengan mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Tapi tidak sampai membatalkan sholat karena kita tidak menggendong mereka. Tapi kalau semuanya kaitan dengan tadi, ini kan kita menggendongnya. Makanya ya berarti kita seakan-akan kita sholat itu kita membawa najis itu. Padahal kita kan disyaratkan dalam sholat itu pakaian kita, kemudian badan kita, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu dia dalam kondisi suci, tidak boleh ada najis sama sekali. Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah, Ustaz. Berikutnya Ustaz, ada dari Pak Marno Ustaz di Tawangmangu. Assalamualaikum Ustaz, selamat sore. Selamat sore juga. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika bermakmum di sebelah kiri imam Ustaz? Dan kemudian saat ketika kita masbuk sholat subuh dan imam melaksanakan kunut, apakah kita ketika di rekaat berikutnya harus kunut Ustaz? Jazakumullah khair. Yang pertama berkaitan dengan berdirinya kita di belakang apa tuh berdiri kita, kalau semua kita berjamaah ya berdua gitu. Kemudian kita malah berada di sisi kiri. Aslinya kan berada di sisi kanan. Kita malah berdiri di sisi kiri. Di sini apakah sholat kita sah, jamaah kita sah atau tidak? Di sini jawabannya sah. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi ya kita melakukan sesuatu yang mungkin kurang pas. Bisa disebut mungkin di sini ya sunnahnya itu kan di kanan. Nah, malah kita melakukannya di kiri. Di sini tidak mempengaruhi sah atau batalnya jamaah ya. Tapi tetap ini tetap dianggap bahwa jamaah tersebut dia jamaah yang sah, tidak masalah. Ya, dan jamaah juga terus masih dianggap sebagai sholatnya tetap sah, kemudian jamaahnya juga tetap dianggap sebagai jamaah yang sah. Cuman memang kita menyelisih sunnah saja. Sunnahnya itu di kanan tapi kita malah berdirinya di kiri. Tapi tidak masalah hal tersebut. Maka untuk mungkin di lain waktu bisa kita tinggal kita kanan atau mungkin ternyata tidak ada tempat, ada tempat di kiri seumpamanya. Sudah kita minta supaya imam bergeser sedikit ke kanan, kemudian kita mengambil posisi di imam supaya bergeser ke kiri, kemudian kita mengambil posisi di kanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kunut ya, kalau seumpamanya kita masbuk, kemudian imam dia membaca kunut. Di otomatis ketika kita masbuk, imam itu membaca kunut pas kita rakaat pertama. Nah, di rakaat yang kedua setelah kita kan imam salam, kemudian kita melanjutkan. Di sini apakah kita membaca kunut? Iya. Karena letaknya kunut itu kan di rakaat yang kedua. Jadi kalau seumpamanya kita tadi walaupun sudah membaca kunut bersamaan dengan imam, tapi karena kita itu letak kunut itu di rakaat yang kedua, dan rakaat kedua bagi kita itu yang kita lakukan setelah salamnya imam. Nah, makanya ya tetap kita mengerjakan kunut. Yang pertama itu karena kita ngikut imam, kemudian yang kedua itu karena kita meletakkan kunut sesuai dengan tempatnya. Jadi tetap dibaca walaupun kita dalam kondisinya tadi sendiri, tidak bersamaan dengan imam, dan kita sudah membaca bersamaan dengan imam. Tuh, Allah Ta'ala alam. Ya, itu tadi jawabannya untuk Pak Parno yang ada di Tawang Mangu. Jazakumullah khair atas pertanyaan, dan juga jazakumullah khair Ustaz atas ilmu dan jawabannya tadi. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan untuk sahabat Quran semua dimanapun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Ustaz, satu lagi Ustaz, kita ambilkan dari YouTube Ustaz. Ada Pak Imran Roshadi di Biak, Papua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apa saja sunnah ziarah kubur, wabil khusus kubur ayah sendiri? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan, dari Bapak Imran di Biak, Papua. Ya, pertama yaitu yang hendaknya kita lakukan ketika kita ziarah kubur, yang pertama adalah ketika memasuki area pemakaman kita berdoa. Doa sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan ada doa khusus yang hendaknya diucapkan ketika seseorang dia memasuki kubur. Kemudian setelah kemudian kita masuki berdoa, kemudian kita hendaknya menjaga untuk tidak menginjak makam ataupun kuburan. Jadi kalau kita berjalan, ya berjalan di samping-sampingnya makam itu. Kalau seumpamanya kita kan otomatis akan masuk ke tengah makam seumpamanya. Ini kan ya berarti kita jangan sampai kita menginjak, tidak jangan sampai kemudian kita menduduki. Ini hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kemudian sampai di sana, ya sudah sampai di perkuburan orang tua ataupun mungkin kakek ataupun mungkin siapa, ya berarti setelahnya kita mendoakan. Kita mendoakan, ya, yang tentunya doa tersebut akan bermanfaat bagi orang yang di kubur tersebut, karena yang namanya doa ini kan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada mayit. Apalagi kalau seumpamanya itu orang tua kita, maka kita yang paling berhak untuk mendoakan mereka. Nah, ini kita mendoakan, kemudian setelah kita mendoakan, nah di sela-sela di waktu tersebut pun juga hendaknya, ataupun sejak mungkin kita masuk tadi itu, kita adalah yang diperintahkan bagi kita adalah untuk mengingat-ingat kematian. Bahwa kondisi sekarang kita masih berada di atas tanah ini. Masih berjalan di atas tanah, di atas makam. Nah, suatu saat kita akan berada di posisi tersebut. Di posisi yang sekarang, orang-orang yang sekarang kita lihat ini, kondisi tanah yang mungkin ada yang mungkin ada yang tertulis namanya, kemudian ada gundukan tanah dan seterusnya, itu kan kita melihat walaupun orang-orang tidak nampak yang karena mereka lah terkubur di dalam tanah tersebut, tapi dengan kita menyaksikan kondisi tersebut, kita bisa kemudian mentadaburi ataupun mungkin kita menghayati dalam diri kita bahwa suatu saat kondisi kita itu akan seperti mereka. Yaitu kita akan masuk ke dalam yang namanya liang lahat, kemudian dimakamkan dan seterusnya. Kemudian apa kondisi kita ketika itu, apakah kita diberikan nikmat atau waliyadzubillah semoga kita tidak termasuk darinya, ataukah tadi yang mungkin mendapatkan azab ini. Jadi kita betul-betul menghayati, karena Rasulullah SAW sendiri akhiru min zikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat yang dia merusak kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Karena orang kalau semua pikirannya itu sudah mati, ataupun orang divonis, ntar satu jam lagi dia akan dihukum mati. Apakah dia masih bisa merasakan kesenangan setelahnya? Yang terpikir oleh dirinya adalah, oh kehidupan saya itu habis. Makanya ketika seseorang dia memperbanyak yang namanya tikrul maut, otomatis di sini ini dia akan memperpendek angan-angan. Maka disebutkan oleh para ulama itu, tidaklah dilakukan hal tersebut itu kecuali apa? Kecuali menjadikan sesuatu yang banyak itu sedikit. Menjadikan yang sedikit itu dia banyak. Apa? Yang banyak sedikit, angan-angan yang pertama itu banyak, panjang, oh ntar saya akan gini, saya akan gini, saya akan gini, kemudian menjadi sedikit. Karena merasa, oh ntar belum tentu saya bisa hidup sampai besok hari. Bisa jadi ntar malam ini sudah tidak ada. Makanya akhirnya angan-angannya pun menjadi lebih sedikit. Kemudian yang sedikit menjadi lebih banyak, yaitu amalannya. Amalan yang sekarang merasa, oh sudah banyak amalannya, tapi ketika kemudian ataupun mungkin lalai, ketika mengingat bahwa kehidupan itu dia tidak tahu sampai kapan, bisa jadi mungkin akan terputus tiba-tiba dalam kondisi yang dia tidak mengetahui juga, maka otomatis dia akan berusaha untuk memperbanyak amalan. Amalan-amalan yang dia kerjakan, oh sekarang, oh, sholatnya dia tambah, kemudian ibadahnya, zikirnya, dan seterusnya, pokoknya dia tambah. Nah ini yang menjadi sebuah faedah besar yang bisa kita ambil ketika kalau seumpamanya kita ini ziarah kubur tadi. Nah, makanya bisa melakukan hal-hal tersebut. Ini yang beberapa adab yang mungkin bisa kita kerjakan dan kita perhatikan ketika kita ziarah kubur. Entah itu ke makam kerabat kita, ayah kita, ataupun mungkin makam orang lain. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah, jazakumullah atas jawabannya untuk pernah tadi Bapak Imran Rosadi ya, jazakumullah atas pertanyaannya dan jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz Afan. Ya, Ustaz, sebelum kita tutup, Afan tadi saya bilangnya udah satu aja. Satu lagi boleh Ustaz di WhatsApp. Ada dari Ibu Kurni di Sukarjo, Ustaz. Nah, ini Ana sampaikan karena masih berkesinambungan dengan pertanyaan terakhir tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama Ustaz, kalau masuk kubur alas kaki harus apakah harus dilepas? Kemudian bacaan yang boleh dibaca itu apa? Dan apa boleh tabur bunga di atas kuburannya? Bolehkah sholat tobat, sholat istikharah sebelum sholat tahajud di sepertiga malam saat jazakumullah khair? Ya. Yang pertama berkaitan dengan masuk pemakaman ya, apakah alas dilepas atau tidak? Ini ada dua pendapat memang di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa alas kaki dilepas. Tapi pendapat kebanyakan para ulama menyatakan alas kaki di sini tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas, boleh saja seseorang ketika dia masuk ke makam itu dengan menggunakan alas kaki. Yang penting jangan sampai dia menginjak perkuburan, menginjak kuburan orang tertentu. Yang jelas tidak masalah dia memakai alas kaki, entah itu sendal ataupun sepatu atau yang semisalnya, boleh-boleh saja, itu pendapat kebanyakan para ulama. Tapi kalau semua kita mau mungkin keluar dari perbedaan pendapat, ya dilepas mungkin. Karena sebagian ada yang berpendapat, gak boleh ketika seseorang dia masuk makam kok dia menggunakan sendal, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengingkari ada ketika ada seseorang yang dia memakai sendal berada di makam. Cuman menurut kebanyakan para ulama hadis tersebut maknanya lain. Ditakwil maknanya kepada makna makna yang lain, yang tentunya kemudian hasil akhirnya adalah bahwa memasuki makam dengan sendal itu dia boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bacaan ya, bacaan apa yang dibaca ketika kita memasuki makam ya, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah ada hadis Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, assalamualaikum tarakum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum faratuna wa nahnu lakum muttabi' nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ini mungkin secara ringkasnya berkaitan dengan zikir yang bisa kita baca ketika kita memasuki makaman. Nah, mungkin bisa dirujuk di kitab-kitab zikir, kitab-kitab doa, itu ada doa ketika kita memasuki makam. Itu apa yang harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga tadi tabur bunga. Oh ya, berkaitan tabur bunga bagaimana? Ya, berkaitan dengan mentabur bunga, hukumnya seperti apa? Ya, aslinya tabur bunga ini tidak ada makna secara khusus ya. Tidak ada makna secara khusus kita, dan ya tidak ada faedah khusus yang mungkin bisa kita ambil dari tabur bunga itu. Kalau cuma sekedar tabur bunga dia masuknya dalam kategori adat saja, insyaallah tidak masalah. Tapi kalau semuanya kita meyakini keutamaan khusus pada tabur bunga tersebut ya di sini mungkin malah bisa jadi masuk dalam kategori yang dilarang. Karena memang tidak ada sebuah masyru'iyah ataupun anjuran khusus berkaitan dengan menaburkan bunga. Para ulama rahimahullah ta'ala dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika beliau-beliau meninggal tidak pernah dilakukan di perkuburan mereka kemudian ditaburi bunga dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya dengan adat istiadat, ya mungkin diadat di suatu daerah tertentu kemudian mereka menaburkan bunga di tempat tersebut, itu ya tidak masalah sebenarnya, karena yang namanya adat kan kembalinya apakah menyelisih syariat atau tidak. Kalau sebabnya tidak ada keyakinan tertentu, tidak ada keyakinan khusus, soalnya tidak masalah. Tapi kalau semuanya mungkin ada keyakinan khusus sampai kemudian meyakini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, nah ini yang dia bermasalah. Itu Allah ya. Ta'ala. Ya, satu pertanyaan kita dari ibu kamu dari Avanzat. Ya. Bolehkah sholat tobat, sholat istikharah sebelum sholat tahajud? Avanzat. Ya. Kesal tadi. Ya, ini masih penanya yang sama Ustaz. Tadi berkaitan dengan salat taubat, salat istikharah sebelum atau salat istikharah sebelum salat tahajud. Nah. Boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh saja sih. Tidak masalah seorang dia melakukan salat taubat, salat istikharah sebelum salat tahajud ataupun bahkan setelah salat tahajud pun juga tidak masalah. Karena di sini tidak ada waktu yang khusus ya. Yang hendaknya ini sholat taubat harus di waktu ini, kemudian sholat istikharah di waktu ini, tidak ada waktu khusus. Cuman kalau kaitan dengan sholat taubat, umpamanya ketika pas menepati di sepertiga malam terakhir, ini mungkin memiliki fadilah yang mungkin lebih, karena sepertiga malam terakhir ini kan dia waktu fadilah. Waktu yang mustajab ketika seseorang dia melakukan doa pada waktu tersebut, dan insya Allah ketika dilakukan maka ya insya Allah akan kita mengharap lebih bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat tersebut, menerima taubat tersebut. Kenapa? Karena dilakukan di sepertiga malam terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan dalam hadis qudsi ini ketika beliau turun ke langit dunia kemudian mengatakan, adakah orang yang dia beristighfar? Adakah orang yang dia memohon ampun kemudian aku ampuni? Ini Allah mencari orang yang dia memohon ampun kepadanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang tersebut. Ini makanya ketika seseorang melakukan sholat tersebut itu di waktu yang di sepertiga malam, di waktu yang mustajab tadi, ya insyaallah ini lebih kita mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan permintaan yang kita minta pada waktu-waktu tersebut. Tapi memang secara khusus tidak ada waktu yang dikhususkan untuk salat taubat tersebut, apakah harus di waktu tersebut atau yang lainnya. Jadi boleh-boleh saja melakukannya sebelum tahajud ataupun setelah tahajud, entah itu di awal malam, di pertengahan malam ataupun di akhir malam. Allah taala alam. Jazakumullah khairan. Dan saudara, kita harus cukupkan dulu percobaan kita di kesempatan kali ini, dan itu tadi pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan monggo untuk kedepannya bila berkenan ya, mohon untuk mengirimkan pertanyaan lebih cepat ya di awal seperti itu agar bisa terbacakan, karena nanti kalau di akhir biasanya uber-uberan nih dengan yang lainnya seperti itu. Ya, jazakumullah khair kami ucapkan untuk penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan kali ini. Dan tentunya Fansat kami doakan ya Ustaz, semoga bisa cepat sembuh Ustaz. Ya Masya Allah, karena padatnya acara beliau ya sampai suaranya serak seperti itu. Barakah untuk waktunya Ustaz. Semoga bisa menjadi pemberat amal kebaikan antum nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali kami doakan semoga segera diberi kesembuhan. Ya, dan sekarang kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid bertugas mewakili segenap kru Radio Iskarimah dan juga Ustaz Wahyudi Prasto LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan jangan lupa untuk ikuti program-program Radio Iskarimah yang lainnya tentunya. Insya Allah besok ada program baru yaitu program Ngopi ya, insya Allah bersama Ustaz Abdullah Pavil yang Al-Hafid ya, dan juga malam ya di hari Rabu ada program Bincang Sehat tentunya. Ya saudara, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.